Maha Pengatur, Maha Berkuasa, atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas. Kemudian penulis menyebutkan pertanyaan yang ke-8, apa itu tauhid uluhiyah? Maka jawabannya adalah tauhid uluhiyah yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, atau nama lain dari tauhid uluhiyah adalah tauhidullah bi af'alil ibad, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Dan kita sudah sebutkan bahwa tauhid uluhiyah inilah tauhid yang membedakan, tauhid yang merupakan pokok pembeda antara orang Islam dengan orang-orang kafir Quraisy, antara orang-orang Islam dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, dan juga seluruh orang-orang Arab Jahiliyah. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga apakah itu tauhid asma wa sifat. Maka penulis menyebutkan tauhid asma wa sifat adalah menetapkan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an, atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam hadis-hadisnya tanpa melakukan ta'wil ataupun tafwil ataupun tamtsil ataupun ta'til. Dan sudah kita bahas semuanya itu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan ta'wil, tafwid, ataupun ta'til dan tamtsil. Ta'wil artinya memindahkan makna kepada makna yang sebenarnya yang keliru. Kemudian tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah, ataupun tamtsil memisalkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun ta'til meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan itu semua tidak diperbolehkan di dalam tauhid asma wa sifat. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa tiga tauhid ini, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tiga ini berdasarkan apa? Anda yang masih ingat? Istiqra. Berdasarkan istiqra, penelitian yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ahibati hafizakumullah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang ke-10. Penulis di dalam halaman 17 dalam matan kita, pertanyaan yang ke-10 yaitu Aynallah, di mana Allah? Kemudian penulis mengatakan al-jawab Allahu fawqal 'arsyi 'alas samaa. Qala ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Ar-Rahman yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy. Al-Qur'an surat Thaha ayat 5. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita akan bahas ayat ini. Yang pertama, ayat ini menunjukkan tingginya Allah di atas langit. Ayat ini menunjukkan tingginya Allah di atas langit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Taha ayat 5 ini, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan di dalam ayat ini dengan jelas bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Ini menunjukkan bahwasannya Allah di atas langit, karena arsy di atas langit. Ya, arsy di atas langit. Ini harus kita yakini sebagai seorang muslim, meyakini sifat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya di dalam Al-Qur'an. Dan inilah yang dipahami oleh para ulama salaf, bahwa Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah di tempat yang tinggi di atas arsy. Inilah yang dipahami oleh ulama salaf. Di antaranya Imam Mujahid, seorang tabi'i yang wafat pada tahun 102 Hijriah, beliau mengatakan istawa ala alal arsy. Istawa artinya di tempat yang tinggi di atas arsy. Bishr bin Umar Az-Zahrani, seorang yang wafat pada tahun 207 Hijriah, beliau berkata, sami'tu ghayra wahidin minal mufassirina yaqul ar-rahmanu ala al-arsy istawa ay irtafa'a. Kata Bishr bin Umar Az-Zahrani mengatakan, aku mendengar banyak ahli tafsir yang mengatakan Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, maksudnya adalah irtafa'a, meninggi. Irtafa'a, meninggi. Kemudian ahli bahasa yang bernama Abul Abbas Tha'lab, wafat pada tahun 291 Hijriah, istawa 'alal 'arsy ay 'ala. Maksud daripada istawa 'alal 'arsy artinya adalah 'ala, meninggi. Dan setiap kata Arab yang disebutkan istawa setelahnya 'ala menunjukkan kepada ala wartafa. Setiap kata Arab ada istawa, kemudian setelahnya, di sini setelah istawa ini ala, maka maksudnya adalah ala wartafa. Tinggi dan meninggi. Setiap ada kata istawa setelahnya ala, selalu artinya itu. Ini yang menunjukkan kenapa kita berpendapat bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Arti istawa artinya adalah meninggi dan berada di tempat yang tinggi di atas arsy. Dan arsy di atas langit. Kemudian pertanyaan yang kedua dari ayat ini, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Maka kita jawab, Allah beristiwa di atas arsy, kita tidak mengetahuinya. bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, baik Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahukannya kepada kita, maka tidak diperbolehkan bertanya bagaimana beristiwa di atas arsy. Ini perlu digarisbawahi. Poin kedua, tidak diperbolehkan bertanya bagaimana beristiwanya Allah di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengetahui bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Dan kewajiban kita hanyalah mengimani dan benar-benar menerimanya. Adapun urusan bagaimana, urusan Allah. Urusan bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, urusan Allah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, Imam Malik seorang ulama wafat pada tahun 179 Hijriah. Ini ulama-ulama terdahulu semua. Bukan ulama-ulama Wahabi. Ulama-ulama terdahulu 179 Hijriah. Beliau mengatakan ketika beliau ditanya, "Kaifa istawa?" Bagaimana Allah beristiwa? Beliau mengatakan, "Istiwa'u ghairu majhul." Istiwa dikenal maknanya, makna istiwa tahu artinya. Wal kaif ghairu ma'qul, tetapi bagaimana istiwa tidak dikenal maknanya, tidak diketahui. Afan, wal kaif ghairu majhul, bagaimana istiwa tidak diketahui, bagaimana Allah beristiwa. Kita tahu maknanya istawa, tetapi bagaimana Allah beristiwa tidak diberitahukan kepada kita. Wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa adalah bid'ah. Wal iman bihi wajib, mengimani Allah beristiwa di atas arsy wajib. Nah, ini poin kedua, tidak diperbolehkan bertanya bagaimana Allah beristiwa. Kemudian poin yang ketiga, kalau begitu, kalau kita tidak boleh bertanya bagaimana Allah beristiwa, maka saya susah untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita masukkan ke dalam akal kita. Kita tidak bisa memikirkan Allah beristiwa kecuali seperti seorang raja duduk di singgasana. Maka bagaimana menjawabnya? Jawabannya adalah, seseorang menerima Allah beristiwa di atas arsy, tetapi kita tidak tahu bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, maka yang wajib kita lakukan hanyalah mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Yang wajib kita lakukan adalah menerima bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Urusan bagaimana? Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, tetapi Allah maha mendengar, maha melihat. Maka di dalam ayat ini, surat Asy-Syura ayat 11, Allah menetapkan untuk dirinya pendengaran, penglihatan. Tetapi Allah meniadakan, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatannya makhluk. Lalu bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat? Maka bukan urusan kita. Anda paham Allah mendengar? Anda paham mendengar? Paham. Anda paham melihat? Paham. Tapi bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, maka kita tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkannya kepada kita. Kita hanya bisa mengimaninya dan menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Baik. Paham ya? Sama dengan istiwa. Istiwa artinya kita paham, meninggi di tempat yang tinggi. Tapi bagaimana istiwanya Allah? Allah yang mengetahuinya. Sama dengan pendengaran dan penglihatan. Allah Maha mendengar. Anda paham mendengar tidak? Paham tidak? Paham. Allah Maha melihat. Melihat paham tidak? Paham. Tetapi bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, Anda tidak paham. Dan kita tidak boleh bertanya akan hal itu. Nah, ini poin ketiga. Jawaban, kalau ada yang bertanya, wah, kalau seandainya kita tidak tahu hakikat ya, istiwa, maka saya susah untuk menerimanya. Maka kita katakan, tugas Anda cuma mengimani. Tugas Anda cuma mengimani. Allah beristiwa di atas aras. Maka bukan tugas kita untuk mengetahui bagaimana Allah beristiwa. Sebagaimana bukan tugas kita mengetahui bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat. Sama hukum. Karena semuanya sifat. Semuanya sifat Allah. Istiwa sifat Allah, mendengar, melihat sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ini poin yang ketiga. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, makanya Abul Qasim Ismail Al-Asbahani, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, 535 Hijriah beliau wafat. Beliau menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana kok kita bisa mengimani sesuatu yang tidak kita pahami secara hakikat? Hakikatnya kita enggak tahu. Maka beliau menjawab, bagaimana kita mengimani istiwanya Allah sedangkan kita bagaimana Allah beristiwa kita tidak tahu. Beliau menjawab, inna imanana sahihun bihaqqi ma kullifna minha. Iman kita sah sesuai dengan apa yang dibebankan kepada kita. Wa ilmuna muhitun bil amri alladhi alzamnahu fiha wa illam na'rif lima tahtaha haqiqatan kafiyah. Dan ilmu kita meliputi perkara yang kita diperintahkan atasnya di dalamnya, meskipun kita tidak mengetahui kaifiyahnya secara sempurna. Yang penting kita mengimani Allah beristiwa di atas. Paham ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga surga. Ada yang bisa mengetahui bagaimana surga? Tidak ada. Tetapi kita diperintahkan untuk mengimani. Sama itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "A'dadtu li 'ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhrun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh satu mata pun, tidak pernah didengar oleh satu telinga pun, tidak pernah kenikmatannya terbesit dalam satu hati manusia pun. Kenikmatannya bagaimana itu? Kita tidak bisa menggambarkannya. Tetapi kita tahu surga. Kita mengimani tentang surga. Paham ini? Sama. Istiwa juga seperti itu. Kita tidak bisa membagaimanakan istiwanya Allah di atas arsy, tapi kita cuma mengimani Allah beristiwa. Paham sampai sini para ikhwan? Baik. Kemudian poin keempat tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, apakah Allah memerlukan arsy sampai Allah beristiwa di atasnya? Kalau Allah beristiwa di atas arsy, apakah Allah memerlukan arsy sampai Allah beristiwa di atasnya? Maka jawabannya adalah satu, itu kehendak Allah Allah mau beristiwa di atas aras, Allah mau beristiwa di sini, di situ, kehendak Allah. Allah yang berkuasa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 40. Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah berbuat sekehendaknya. Begitu juga dalam surat Hud ayat 107. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu berbuat segala sesuatu yang dikehendakinya. Kemudian juga dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah, tapi manusia yang ditanya tentang perbuatan mereka. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Allah istiwa di atas arsy? Apakah Allah membutuhkan arsy? Semau-mau gua, kata Allah SWT. Sekehendak-kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwan? Lihat penjelasan dari Waqi' bin Al-Jarrah, seorang ulama yang wafat pada tahun 197 Hijriah. Beliau mengatakan, "Nusallimu hadhihi al-ahadits kama ja'at wa la naqulu kaifa hadha wa lima ja'a." Kita menerima hadis-hadis sifat ini dan kita tidak pernah mengucapkan bagaimana ini kok bisa terjadi, kenapa kok ini bisa terjadi. Dalam urusan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, kita cuma menerimanya saja. Itu satu jawabannya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Allah beristiwa di atas aras, sekehendak Allah dong, mau beristiwa di mana saja. Paham jawabannya? Yang kedua, istiwanya Allah di atas ars tidak melazimkan, tidak mengkonsekuensikan Allah perlu ars, Allah butuh ars. Enggak. Saya ulangi, istiwanya Allah di atas ars tidak mengkonsekuensikan Allah perlu ars. Kenapa? Karena Allah Maha tidak memerlukan atas alam semesta. Alam semesta yang perlu Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan alam semesta. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Anda bisa jawab dengan jawaban yang saya sebutkan tadi terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kenapa Allah ciptakan babi? Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan kemaksiatan? Kenapa Allah ciptakan tembakau? Apalagi obat-obatan sehingga dibuat akhirnya dengan obat-obatan tersebut narkoba. Kenapa Allah ciptakan itu? Itu kan berbahaya bagi manusia. Mana sifat adil bagi Allah? Mana sifat hikmah bagi Allah? Maka jawabannya apa? Sukahanlah Allah, suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ditanya tentang yang dia perbuat, tapi Anda yang ditanya tentang apa yang Anda perbuat. Itu satu jawaban. Jawaban yang kedua apa tadi? Allah tidak memerlukan alam semesta, tetapi alam semesta yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kelima, jika Allah beristiwa di atas arsy, bukankah itu menunjukkan bahwa Allah terbatas dengan sesuatu? Allah bertempat dengan sesuatu? Maka jawabannya mudah. Kalau saya sekarang sedang duduk di atas kursi, saya terbatas dengan kursi ini, maka itu konsekuensi saya sebagai makhluk. Dan konsekuensi sebagai makhluk tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Karena kenapa? ليس laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Paham ini para ikhwah? Ya. Jadi poin kelima, saya ulangi, bukankah kalau Allah beristiwa di atas arsy, maka Allah terbatas dengan sebuah tempat, dengan arsy itu. Maka itu kalau kita berbicara tentang makhluk. Adapun berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tidak seperti makhluk beristiwa di singgasananya, duduk di singgasananya. Tidak seperti raja duduk di singgasananya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Lihat penjelasan dari Imam Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Meninggal pada tahun 748 Hijriah. Beliau mengatakan, "La nusallimu kaunal bari ala arsyhi fawqa as-samawat yalzamu minhu annahu fi hayzin wajha." Kita tidak menerima jika Allah di atas arsy, di atas langit, maka berarti konsekuensi darinya adalah Allah dibatasi dengan sesuatu. Allah pada satu sisi. Kita tidak terima itu. Dan ini bukan ulama Wahabi. Ini ulama abad ke-8 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada tahun abad ke-13 Hijriah. 1200-an sekian beliau ini. Ya. Idma dunal arsy yuqalu fi hayzun wajhan. Apa saja yang di bawah arsy, maka memang dikatakan ada tempat, ada sisi. Tetapi apa yang di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau dikatakan kemudian Allah beristiwa di atas arsy, apakah sebelumnya Allah di bawah arsy? Paham? Ini semua Pak, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang membuat susah ahli bidah, ahli kalam. Adapun kita ahli sunnah sebenarnya sudah nerima aja. Nerima apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya, dipahami oleh para sahabat, dipahami oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang empat. Sudah. Yang buat sulit dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini karena ahlu bid'ah yang terlalu sibuk dengan ilmu teologi, ilmu kalam. Ya. Kata mereka, kalau Allah beristiwa di atas arsy, kan ayatnya begitu, summastawa 'ala arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kata-kata kemudian menunjukkan sebelumnya tidak beristiwa di atas arsy. Apakah itu menunjukkan bahwa Allah sebelumnya di bawah arsy? Maka kita katakan ketika Allah beristiwa di atas arsy, maka tidak, konsekuensinya bukan berarti sebelum itu Allah tidak beristiwa di atas arsy. Karena sifat tinggi bagi Allah adalah sifat yang selalu ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Tidak lazim ketika Allah beristiwa di atas arsy, atau ketika disebutkan dalam ayat kemudian Allah beristiwa di atas arsy, tidak lazim bahwasanya Allah sebelumnya di bawah arsy. Allah sebelumnya tidak beristiwa di atas arsy. Kenapa? Karena sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah tetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya istiwanya Allah adalah sifat tinggi yang khusus milik Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kita tidak mengetahui bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya menerima dan juga mengimani sifat istiwa tersebut. Taib. Sekarang hibati hamidakumullah, kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Ay ala wartafa kama ja'a fil Bukhari. Atau meninggi dan di tempat yang tinggi sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqal 'arsy, muttafaqun alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis segala sesuatu di dalam kitab. Di dalam kitab, dalam tanda kurung di sini, catatan takdir. Maksudnya adalah kitab Al-Lawhul Mahfuz. Allah menulis segala sesuatu dan ia tertulis ada sisinya di atas arasy-Nya. Fahuwa maktubun indahu fawqal arasy. Lauhul Mahfuz tersebut tertulis di sisi Allah di atas arasy. Ini menunjukkan bahwasanya dari ayat Al-Qur'an Allah beristiwa di atas arasy. Dari hadis Rasul terdapat dalil Allah beristiwa di atas arasy. Saya ingin kembangkan masalahnya biar lebih mudah. Apa saja dalil dari Al-Qur'an tentang istiwanya Allah di atas arasy? Perhatikan baik-baik, apa saja dalil dari Al-Qur'an tentang istiwanya Allah di atas arasy? Yang pertama, dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang istiwanya Allah di atas arasy, yang pertama jenisnya adalah menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi. Di permasalahan kita sekarang adalah dalil-dalil tentang istiwanya Allah di atas arasy. Kan penulis cuma menyebutkan dua. Kita akan sebutkan dalil-dalil istiwa Allah di atas arasy. Dari Al-Qur'an yang pertama, dari Al-Qur'an berbagai macam dalil. Yang pertama menunjukkan kepada ulu. Semua ayat yang menunjukkan kepada ulu yaitu tinggi. Ya. Dalil dari Al-Qur'an, semua ayat yang menunjukkan kepada tinggi. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Dan dialah Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Lihat ini. Dalil dari Al-Qur'an, ayat yang menunjukkan kepada ulu, tinggi. Ya, ulu, tinggi. Ayatnya Al-Baqarah 255, wahwal adiyul azim. Begitu juga dalam surat Al-A'la ayat 4. Subbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang tinggi. Ulu, ulu. Ya. Kemudian ada dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan kepada fauqiyah. Fauqiyah. Artinya di atas. Tinggi di atas. Subhanallah. Kita ya, saya lihat nulis Arabnya, Latinnya, artinya bahasa Indonesia. Ya. Mudah-mudahan kita dapat pahala. Dalilnya surat Al-An'am ayat 18. Wahwal qahiru fauqa ibadi. Wahwal qahiru fauqa. Kata-kata fauqa. Fauqa ibadi. Dialah Allah yang maha kuasa di atas hamba-Nya. Fauqa. Ayat-ayat yang semuanya menunjukkan kepada fauqa itu menunjukkan Allah istiwa di atas arsy. Ya. Contoh yang lain lagi surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fauqi. Para malaikat takut kepada Allah Rabb mereka dari atas mereka. Dari atas para malaikat. Ya. Kemudian jenis dalil dari Al-Qur'an yang lain yang menunjukkan kepada nuzul. Nuzul. Ustaz nuzul. Turun. Turunnya sesuatu. Kalau turun berarti dari mana? Atas ke bawah. Semua ayat yang menunjukkan kepada turunnya sesuatu menunjukkan Allah istiwa di atas arsy. Contoh surat As-Sajdah ayat 5. As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah mengatur dari langit ke bumi. Mengatur semua urusan dari langit ke bumi, menurunkan dari langit ke bumi. Begitu juga dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dari pada malam Lailatul Qadar. Turun dari atas ke bawah. Kemudian jenis dalil yang lain dari Al-Qur'an, su'ud. Su'ud artinya naik. Naik berarti dari bawah ke atas. Semua ayat-ayat yang menunjukkan naiknya sesuatu maka menunjukkan Allah istiwa di atas arsy. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal 'amalu shalihu yarfa. Hanya kepada Allah lah. Hanya kepada Allah lah naik ucapan-ucapan baik. Ucapan-ucapan baik naik. Naik dari mana? Bawah ke atas. Kemudian yang kelima, jenis dari Al-Qur'an tentang istiwanya Allah adalah penyebutan Allah di langit. Penyebutan Allah di langit. Fis sama. Di langit. Jadi penyebutan ada dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyebutkan fis sama, di langit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 16. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu jenis-jenis dalil dari Al-Qur'an tentang apa? Tentang dalil Allah beristiwa di atas arsy. Sekarang jenis-jenis dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. sama tadi, bahwa dari sunnah jenis-jenis dalilnya yang pertama adalah menunjukkan kepada ulu, sama ulu artinya apa tadi? Tinggi. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lagi sholat, beliau mengucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la. Saat apa? Sujud. Ini bacaan sujud. Ya, jenis yang pertama. Jenis yang kedua, fawqiyah. Apa arti fawqiyah tadi? Di atas. Di atas, seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fawqal 'arsy. Allah beristiwa di atas fauq itu artinya di atas arsy. Ini yang pertama. Ya, penyebutan dari perkataan. Ini perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhana rabbiyal a'la wallahu fawqal 'arsy. Sekarang dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari sunnah tentang istiwanya Allah berupa perkataan Rasulullah. Dalil dari sunnah tentang istiwanya Allah berupa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mina. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, beliau mengatakan kepada para sahabat sambil mengangkat tangan, "Ala hal bandartu? Ala hal ya Allah, perhatikanlah apakah aku sudah sampaikan? Apakah aku sudah sampaikan?" Menunjuk ke langit. Menunjuk ke langit. Ya. Ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jenis yang ketiga, perkataan, perbuatan, persetujuan. Dalil dari sunnah tentang istiwanya Allah berupa persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau setuju jawaban seorang budak wanita ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ainallah?" Di mana Allah? Maka budak wanita tersebut menjawab, "Fis sama." Di langit. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ana?" Siapa engkau? Siapa aku? Maka Rasulullah, maka budak wanita tersebut menjawab, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan budak wanita ini. Sesungguhnya dia adalah seorang beriman. Ini menunjukkan hadis riwayat Muslim, ini menunjukkan bahwa persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Itu dari yang kedua, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang ketiga yaitu berupa ijma'. Ijma'. Maka dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Imam Adz-Dzahabi meninggal pada tahun 748 Hijriah. Abad ke-8 Hijriah, muridnya Syekhul Islam Utsaimin. Beliau mempunyai kitab judulnya Al-Ulumu Lil'Aliyil Ghaffar, ketinggian untuk Zat yang Maha Tinggi dan Maha Pengampun. Beliau menukilkan di situ ijma'nya para ulama salafus saleh bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Ini ijma'. Ya. Tidak seperti yang ini benar-benar ijma'. Tidak seperti sekarang ada orang mengerjakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berdalil ini ijma'. Enggak bisa ijma'. Kenapa? Karena sulit untuk mengumpulkan ulama di zaman sekarang. Bukan hanya di Indonesia saja, ijma' itu seluruh dunia. Nah, ini Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan bahwa ijma' para ulama salafus saleh tentang Allah beristiwa di atas arsy. Baik. Dalil yang keempat. Dalil Al-Quran 1, dalil Sunnah 2, dalil Ijma' 3, dalil yang keempat, dalil akal. Dalil akal apa? Orang-orang yang berakal menyatakan bahwa di atas, sifat atas adalah sifat kesempurnaan. Sifat atas adalah sifat kesempurnaan. Maka semua sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu caranya dalil akal. Bagaimana tadi? Dalil akal. Orang-orang yang berakal menyatakan sifat atas sifat kesempurnaan. Maka semua sifat kesempurnaan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kelima, dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dalil dari ijma', dalil dari akal, dalil yang kelima, dalil dari fitrah manusia, sifat tabiat manusia. Ya, coba siapa aja, bahkan binatang tabiatnya meyakini Allah di atas, mintalah kepada yang di atas selalu, bahkan orang kafir. Betul tidak? Ya, makanya akidah itu sebenarnya mudah. Yang membuat sulit siapa? Akidah itu mudah sebenarnya. Karena fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Hati-hati terhadap yang di atas. Enggak ada orang mengatakan mintalah ke kanan, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Mintalah kepada yang di atas. Itu fitrah manusia. Sampai binatang, sampai Fir'aun. Fir'aun, dia minta kepada Haman, perdana menterinya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawat fa'attaliwa ila ilahi Musa wa inni la'adhunuhu kalim. Sampai Fir'aun, padahal dia adalah musuh Allah dan dia menentang Allah, menentang Nabi Musa tentang keberadaan Allah, tetapi dia berkata kepada perdana menterinya, wahai Haman, bangunkan untukku tangga yang menuju ke langit, mungkin aku bertemu dengan Rabb-nya Nabi Musa. Dan aku kira Nabi Musa dusta, di sana ada Rob. Artinya Fir'aun saja dia meyakini tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena mukabarah, sombong, congkak, tidak mau menerima kebenaran, akhirnya menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini paham sudah ya tentang istiwa. Jangan ragu. Maka saya sering mengatakan, termasuk ujian bagi umat Islam di Indonesia adalah ketika ada seorang ustadz masyhur masyhur mentakwil sifat istiwa atau mungkin menolak sifat istiwa. Padahal disebutkan dalam Al-Quran, hadis Rasul, ijma' para sahabat, sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah. Ini ujian bagi umat Islam. Apakah mengikuti pendapat ustadz masyhur tadi, ataukah mengikuti Al-Quran dan hadis? Ini ujian. Ujian keimanan di sini. Dan saya berpesan, al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kebenaran tidak disandarkan kepada seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, dia kan ustaz, ustaz sejuta followers, bodo amat. Bukan ukuran. Yang jadi ukuran mana dalil? Hadis. Al-haqqu la yurtabatu birrijal. Artinya kebenaran tidak disandarkan kepada seseorang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ahibati hafizakumullah taala, pertanyaan yang ke-11. Penulis mengatakan, as-su'alul hadi asyar, halillahu ma'ana. Pertanyaan ke-11, apakah Allah bersama kita? Maka jawaban yang ke-11, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Allah bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya, dan ilmunya. Qala ta'ala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian berdua khawatir, karena sesungguhnya aku bersama kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Aku mendengar dan aku maha melihat. Ini ayat adalah saat Allah mengutus kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, atau memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi mendakwahi siapa? Fir'aun, yang sudah mengumpulkan bala tentaranya dari tukang sihir. Maka di dalam diri Nabi Musa terdapat rasa khawatir, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa, yang artinya maka Musa merasa takut di dalam hatinya ketika diutus kepada Fir'aun, dan di samping Fir'aun sudah ada bala tentara dari tukang sihirnya. Maka Allah mengatakan, qala la takhafa, wahai kalian berdua, dari Musa dan Nabi Harun, jangan kalian takut khawatir, innani ma'akuma. Ini yang jadi pembicaraan kita. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Siapa kalian berdua di sini? Nabi Musa dan Nabi Harun. Di sini kita akan membicarakan sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah artinya sifat kebersamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat ma'iyah apa namanya? Sifat ma'iyah. Ma'iyah. Sifat ma'iyah dalam bahasa Indonesia kebersamaan. Dibagi menjadi dua. Ma'iyah 'ammah dan ma'iyah khasah, khusus, umum. Ayat yang disebutkan oleh penulis, sebelum saya sebutkan ayatnya, umum, kebersamaan Allah secara umum kepada seluruh makhluknya. Mau kafir, mau muslim, mau ahli taat, mau ahli maksiat, Allah bersama seluruh makhluknya. Ya, Allah mendengar apa yang dikatakan oleh makhluknya, Allah melihat apa yang diperbuat oleh makhluknya, Allah maha mengetahui apa yang diperbuat oleh makhluknya, dimanapun makhluknya melakukannya, Allah maha mengetahui. Ini namanya ma'iyah apa? Ammah, umum, baik kepada kafir atau muslim, ahli taat, ahli maksiat, Allah bersama makhluknya. Maksudnya di sini kebersamaan umum, ya, kebersamaan umum maksudnya ilmunya, ilmu pengetahuan Allah, pendengarannya, penglihatannya. Tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'alaihi syai'. Tidak ada yang tersembunyi. Allah bersama dengan makhluknya. Adapun kebersamaan khusus, maka hanya untuk siapa? Orang-orang yang diridhai oleh Allah. Orang beriman. Apa maksud kebersamaan khusus? Maksudnya adalah pertolongan. Kemudian kekuatan. Kekuatan. Ya. Seperti misalkan Allah berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayo, bersama di sini umum atau khusus? Karena kenapa? Sabar, beriman, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan arti Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah menolong, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan perlindungan. Kembali kita ke ayat tadi. Ketika Allah bersama, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, qala la takhafa. Jangan kalian berdua takut. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Apa maksud? Umum atau khusus? Kenapa? Kenapa kita katakan itu khusus? Karena diberikan kepada hamba-hamba yang diridhoi. Nabi Musa, Nabi Harun diridhoi oleh Allah. Maksud kebersamaan khusus di sini apa? Allah akan menolong Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah akan memberikan kekuatan, tongkatnya dilempar menjadi ular. Allah akan melindungi Nabi Musa dan Nabi Harun. Itulah kebersamaan yang khusus. Jadi kebersamaan itu ada dua, kebersamaan yang umum dengan kebersamaan yang khusus. Bisa dimaklumi ini para ikhwan dirahmati Allah. Contoh, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kebersamaan yang khusus. Wa annallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Kebersamaan apa di sini? Khusus. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 19. Kemudian tadi yang bersama orang-orang yang sabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 153. Contoh lagi, Allah bersama orang-orang yang khusus, di antaranya Allah berfirman, wa annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat 36. Ini kebersamaan khusus atau umum? Khusus. Ya. Taib. Kemudian penulis menyebutkan dalil yang lain. Kata penulis, waqala sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum. Artinya, sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat, dan Dia bersama kalian. Bersama kalian dengan apanya? Dengan ilmunya. Nah, di sini para ikhwah, sebelumnya penulis menyebutkan tentang istiwa, bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Bagaimana ini? Bagaimana menjawabnya? Allah beristiwa di atas arsy di langit. Tapi dalam ayat yang lain, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana menjawabnya? Kebersamaan yang dimaksud di sini kebersamaan ilmunya, pendengarannya, dan penglihatannya. Ya, begitu. Jadi Allah tetap beristiwa di atas arsy, dan juga Allah bersama kalian dengan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya. Jadi tidak ada apa? Pertentangan satu dengan yang lain. Paham ini masalahnya? Kita tadi kan sebelumnya menyebutkan pada pertanyaan ke-10, Allah beristiwa di mana? Di atas arsy, di langit. Ya, tempat yang tinggi di langit. Tetapi ada ayat yang berbunyi wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama di sini maksudnya apa? Bersama ilmunya, pengetahuannya, pendengarannya Allah. Tetapi Allah beristiwa di atas. Paham ya para ikhwah? Jangan sampai bingung. Ya, karena nanti ada orang yang mengatakan, bukankah Allah itu di mana-mana? Kemanapun kalian ada, Allah ada di mana-mana. Dalilnya apa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana kita menjawabnya? Sama, bahwa kebersamaan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan dengan ilmunya, dengan penglihatannya, pendengarannya. Ya, ini ahibati hadzakumullah. Makanya Imam Malik mengatakan Allahu fawqal arsy. Allah di atas arsy. Wa huwa ma'akum bi ilmi. Dan Allah bersama kalian dengan ilmunya. Itu perkataan Imam Malik. Ulama Islam abad ke-2 Hijriah, meninggal pada tahun 170-an Hijriah. Bukan ulama Wahabi. Jadi keyakinan Allah di atas arsy bukan keyakinan Wahabi. Itu keyakinan ulama, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Adapun keyakinan yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak punya arah, Allah terlepas dari 6 arah, ini keyakinan. Satu, jawabannya bagaimana? Kalau ada orang yang menyebutkan syubhat Allah tidak punya arah, Allah terlepas dari 6 arah, jawabannya bagaimana? Itu perkataan belum ada dalil. Mana dalil? Allah tidak punya arah, Allah terlepas dari 6 arah. Mana dalil? Tidak ada. Adapun Allah beristiwa di atas arsy, ini dalilnya. Paham pada ikhwah? Nah, ini sekali lagi, akidah itu yang membuat sulit ahlu bidah. Sebenarnya dia mudah dicerna, karena Al-Quran dan akidah Islam secara umum, syariat Islam secara umum adalah syariat yang sangat mudah. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan terakhir sekarang. Pertanyaan ke-12. Sudah berapa lama? Baik. Pertanyaan ke-12, pertanyaan yang terakhir. Penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala berkata, "Ma hiya faidatut tauhid?" Apa faedah tauhid? Maksudnya apa keutamaan tauhid? Beliau menjawab, "Faidatut tauhid hiya al-amnu fil akhirah minal 'adzab wal hidayah fid dunya wa takfirudz dzunub." Faedahnya adalah untuk mendapatkan keselamatan dari siksa hukuman di akhir, hidayah atau petunjuk di dunia, dan pengampunan dosa-dosa. Di sini tiga keistimewaan tauhid. Yang pertama, aman dari siksa akhirat. Yang kedua, mendapat petunjuk di dunia. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Dalilnya surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dalam tanda kurung syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan dari hukuman, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita bahas ayat ini. Ini ayat surat Al-An'am ayat 82 merupakan keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid yang pertama yaitu apa? Aman dari siksa di neraka. Berarti orang yang bertauhid dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, aman dari siksa di akhirat. Ini keutamaan tauhid. Sebelum saya sebutkan keutamaan tauhid, tadi ayatnya berbunyi bagaimana? Orang-orang yang beriman. Lihat ayatnya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Kenapa di situ dalam tanda kurung kesyirikan? Ini penting ini. Ya. Orang-orang beriman dan tidak mencampurkan dengan kezaliman. Kenapa diartikan kezaliman di sini kesyirikan? Jawaban yang pertama, karena Allah menyebutkan kesyirikan adalah sebuah kezaliman. Surat Luqman ayat 13. Ketika Luqman menasihati anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun." Wahai anakku, jangan engkau mensyirikkan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Nah, ini jawaban kenapa kezaliman maksudnya kesyirikan, karena Allah menyebutkannya di dalam surat Luqman ayat 13. Jawaban yang kedua, jawaban yang kedua adalah kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Ya, orang-orang yang beriman tidak mencampurkan dengan kezaliman. Maksud kezaliman adalah kesyirikan. Syirik adalah kezaliman. Kezaliman adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Ah, ada yang mau mencoba menjawab? Apa pertanyaannya? Kenapa kesyirikan disebut dengan kezaliman? Angkat tangan. Ya. Kalau menurut saya, kenapa syirik adalah sebuah kezaliman? Karena menyembah Allah itu kan tidak syirik, kan? Mentauhidkan Allah. Jadi kalau syirik ini sudah mengambil haknya Allah. Jadi dengan mengambil haknya Baik. Mungkin yang lain, ibu-ibu dan yang belakang tidak mendengar. Beliau mengatakan, orang yang mentauhidkan Allah tidak zalim karena meletakkan ibadah pada Allah. Tetapi ketika mensyirikkan Allah berarti dia zalim karena sudah mengambil hak Allah diletakkan pada tempatnya. Saya lebih ingin menjelaskan lagi. Begini. Kezaliman secara bahasa artinya apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Peci ini kalau saya letakkan di kaki saya zalim. Kaos kaki saya letakkan di tangan saya zalim. Itu arti zalim secara bahasa. Nah, kesyirikan kenapa disebut kezaliman? Karena meletakkan sesuatu pada tidak pada tempatnya, seperti yang diucapkan oleh kawan kita tadi. Meletakkan ibadah yang itu khusus milik Allah diberikan kepada selain Allah, itulah kezaliman. Berdoa milik Allah, ternyata dia berdoa kepada orang mati. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan kalian berdoa kepada seorang pun. Kenapa? Karena itu zalim. Doa hanya milik Allah. Makanya kesyirikan disebut sebagai sebuah kezaliman. Kenapa? Karena meletakkan hak Allah diberikan kepada selain Allah. Paham ini para ikhwan? Siapa yang maha pencipta? Allah. Siapa yang maha pengatur? Allah. Siapa yang maha berkuasa? Allah. Ketika ada yang meyakini pawang hujan, maka ini zalim tidak? Zalim. Kenapa? Kenapa? Karena meletakkan yang itu hak Allah diberikan kepada selain Allah. Itulah kezalimannya. Paham sekarang? Contoh kuburan. Tawaf di kuburan. Bukan tawaf di kuburan itu. Kuburan minta madad, madad kekuatan kepada orang yang dikubur. Nah, zalim atau tidak? Zalim. Kenapa? Karena meletakkan ibadah kepada selain Allah. Hanya Allah yang berhak dimintai, didoai, dimintai perlindungan. Kok minta kepada orang mati? Meninggalkan yang hayy la yamut, yang maha hidup tidak pernah mati, ditinggalkan pergi kepada orang mati. Ini kan otaknya kurang. Makanya orang-orang yang paling dungu di atas muka bumi ini adalah orang-orang pelaku kesyirikan. Dungu, bodoh, kuadrat pangkat 9. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Waman adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada yang lebih sesat, lebih, kalau bahasa kita yang kasarnya, lebih gila dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Bayangkan zalimnya meninggalkan Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, al-hayyul al-qayyum, yang seluruh makhluk memerlukannya, ditinggalkan dan itu pergi kepada makhluk mati yang tidak mendengar apa yang didoakan. Kalaupun mendengar tidak bisa menjawab doa karena dia mati. Itu kan kezaliman sangat besar. Dan makanya para ulama mengatakan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Makanya siksanya besar. Semua dosa yang dikerjakan tanpa motivasi siksanya besar. Ya. Contoh orang tua berzina. Maksudnya sudah tua, peot, aki-aki berzina. Dia megang gelas aja. Berzina. aturan mikirin tanah nanti dikubur bagaimana, ini berzina. Yang kedua, miskin sombong, kan gak cocok. Kalau kaya sombong, apa hukumnya? Kaya sombong, apa hukumnya? Hah? Bukan wajar, haram. Lebih haram lagi kalau miskin sombong. Berzina bagi anak muda, apa hukumnya? Lebih haram lagi kalau tua-tua peot berzina. Entah bangun atau enggak, berzina. Contoh, dosa tanpa motivasi. Pemimpin tukang dusta. Ngapain dia dusta? Loh, kekuasaan ada padanya, dia bisa memerintah, dia bisa melarang, dia bisa buat peraturan. Kenapa dia berdusta? Ini dosa tanpa motivasi. Makanya tiga orang ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, salafatun la yukallimuhullah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak diampuni dosanya, dan bagi mereka siksa yang pedih. Empat ancaman siksa. Kenapa? Karena melakukan dosa tanpa motivasi. Termasuk di dalamnya kesyirikan. Ngapain orang berbuat syirik coba? Coba, apa motivasinya orang berbuat syirik? Gak ada, gak ada. Dosa tanpa motivasi syirik itu. Kenapa orang minta kepada kuburan? Kenapa orang minta kepada jin? Kenapa orang pakai jimat? Gak ada motivasi dia melakukan itu. Maka inilah kezaliman. Nah, sudah paham sekarang ya? Dua jawaban kenapa syirik disebut sebagai kezaliman. Yaitu yang pertama disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang kedua karena kesyirikan disebut kezaliman karena meletakkan hak Allah tidak pada tempatnya. Dan tidak ada dosa yang paling kurang ajar dibandingkan kesyirikan. Tidak ada. Kemudian mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Nah, ini keutamaan tauhid yang pertama, keamanan. Keamanan keamanan keamanan dari dua sisi. Tidak masuk neraka. Neraka dan tidak kekal di neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunihi. Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap sembahan selain Allah, yaitu bertauhid. Aman dia. Hadis riwayat Bukhari, tidak masuk neraka. Orang yang bertauhid tidak masuk neraka. Aman yang kedua, kalaupun masuk neraka pasti tidak kekal di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka, man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min burrah min khair. Artinya, akan keluar dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tauhid, dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun seberat biji sawi. Dalam riwayat yang lain, dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun seberat semut hitam. Di dalam riwayat yang lain, dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun seberat masuk matahari, Anda melihat debu-debu yang berterbangan. Sekecil itu kebaikan akan mengeluarkan Anda dari neraka. Tidak akan kekal di dalam neraka. Asalkan mengucapkan apa? Maka heran saya orang yang membakar kalimat la ilaha illallah. Itu keselamatan dia di dunia akhir. Ya. Tidak akan pernah kekal orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini ahimati hafizakumullah taala. Jadi keamanan ada dua. Keamanan tidak masuk ke dalam neraka sama sekali. Kalaupun masuk tidak akan pernah kekal. Itu keutamaan dari tauhid. Kemudian dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Petunjuk pun ada dua. Petunjuk ada dua. Ini keutamaan tauhid yang kedua, petunjuk. Petunjuk di dunia dan di akhirat. Kalau petunjuk dunia kita faham Ustaz. Petunjuk di akhirat apa? Petunjuk dunia maksudnya apa? Diberikan petunjuk untuk masuk Islam, diberikan petunjuk untuk beramal saleh, diberikan petunjuk untuk menjauhi maksiat, petunjuk. Diberikan petunjuk untuk berteman dengan orang saleh, diberikan petunjuk untuk menjauhi kawan-kawan yang buruk, petunjuk. Diberikan petunjuk untuk bekerja dengan halal, diberikan petunjuk untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan, petunjuk di dunia, mafhum itu, mafhum. Ya. Diberikan petunjuk dari sekujur tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidaklah melihat kecuali hal yang diridhoi Allah, tidak mendengar kecuali hal yang diridhoi Allah, tidak berbuat dengan tangannya kecuali yang diridhoi Allah, tidak berjalan ke sebuah tempat dengan kakinya kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk. Sekarang petunjuk di akhirat maksudnya. Petunjuk di akhirat adalah dia dimudahkan jalan di atas shirath. Makanya sekuat tauhid seseorang di dunia, selancar itu pula jalannya nanti di akhirat. Garis bawah itu baik-baik. Istiqomahnya seseorang di atas tauhid di dunia, selancar itu pula dia berjalan di atas shirath. Sirat 6 sifatnya. Yang pertama lebih, kata dalam hadis riwayat Muslim, dahidun mazilna, licin, menggelincirkan, becek, menggelincirkan. Dua, licin, menggelincirkan. Disebutkan dalam riwayat Imam Ibn Hibban, ahaddu minasayf adaqqu minasyah, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Empat. Yang kelima, wa fi hafataihi kadhalib wa hasan, di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umirat, diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait sehingga diceburkan ke dalam neraka. Yang keenam, sifat sirat gelap. Rasulullah SAW ditanya, ainan nas hina tufaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawat, di mana manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain untuk hari kiamat, langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia? Kata Rasulullah SAW, hum fi dhulmah lunajis, mereka di dalam kegelapan di atas syirat. Jadi syirat itu gelap. Maka orang akan bisa jalan lancar di atas shirath selancar akidahnya, imannya, tauhidnya di dunia. Nah, itu maksud petunjuk di akhirat, yaitu diberikan petunjuk untuk mudah berjalan di atas shirath. Kemudian Rasulullah SAW di sini tadi menyebutkan dan pengampunan dari dosa-dosa. Pengampunan dosa, orang yang bertauhid diampuni dosanya meskipun sejagat raya dosanya. Ibnu Adam, "Law ataitani bi qurabil ardi khataya, summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku nanti di hari kiamat dengan sejagat raya dosa, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun, maka niscaya aku akan datangkan kepadamu sejagat raya ampunan. Makanya para ikhwah, ucapan la ilaha illallah nikmat paling besar yang Allah pernah berikan kepada hamba. Tauhid nikmat paling besar yang pernah Allah berikan kepada hamba. Makanya kadang-kadang heran ucapan-ucapan tersebut direndahkan, dihinakan, dianggap tidak sesuatu yang tidak berharga dan semisal. Kemudian setelah itu membuat retorika, alasan-alasan memuakkan. Sudah cukup beristighfar pada Allah, sudah menghinakan syiar-syiar Islam. Dan itu sebuah kekufuran. Hati-hati, dikhawatirkan kekufuran. Dan coba lihat hadis tadi, dia adalah keselamatan dunia akhirat. Dosa apapun yang pernah kita miliki, mulai dari berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh, apapun dosanya, selama tidak musyrik, maka Allah akan datangkan dengan sejagat raya ampunan. Ibnu Adam, lau anna dzunubaka balagat dzunubuka ananas sama. Kalau seandainya dosa-dosamu sampai ke langit-langit, ke ubun-ubun langit, sumastaghfirtani, kemudian engkau minta ampun kepada aku, ghafartulak wala ubali, aku akan ampuni engkau, aku tidak peduli. Ya, itu akibat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid nikmat Allah paling besar. Makanya penulis di sini mengatakan tiga keistimewaan tauhid. Mendapatkan keamanan, petunjuk, dan ampunan dosa. Manusia tidak lepas dari dosa. Kemudian penulis mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an." Hak hamba atas Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak berbuat sedikit pun kepadanya, berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang akan datang bab yang terbaru. Ya, insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah masih memanjangkan umur kita dalam kebaikan. Baik, kita menjawab, apakah takut terhadap kegelapan termasuk syirik? Maka dudukkan dulu apa pengertian kesyirikan. Sudah kita bahas belum? Hah? Sudah kan? Apa kata kunci kesyirikan apa? Terjadi? Lupa. Terjadi penyamaan. Penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Kenapa orang takut kegelapan? Apakah dia takut kepada jin? Dengan takut yang menyebabkan dia akhirnya tunduk patuh kepada jin tersebut? Maka ini kesyirikan. Tapi kalau asalnya takut kegelapan karena tabiat manusia tidak bisa melihat, maka ini tidak kesyirikan. Karena tidak terjadi penyamaan yang merupakan kesyirikan adalah apabila terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Kalau dia takut kegelapan karena dia takut kepada jin, disamakan dia takut kepada Allah, maka pada saat itu kesyirikan. Paham ini bedanya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan, selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allahumma amin. Tatkala ujian semakin berat, apa solusi terbaiknya Ustaz agar kita selalu berhusnul dan yakin pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan? Karena Ustaz, kalau saya boleh cerita sekitar seminggu lagi tagihan tempo hutang saya akan jatuh tempo, dan begitu pun tagihan sewa toko juga jatuh tempo, dan tidak ada uang sepeser pun di tangan. Dan sekarang saat ini saya rasakan hati ini terasa sempit, tapi saya berusaha untuk berhusnudzan dan meyakini betul bahwasanya Allah pasti akan memberi jalan keluar. Bagaimana menurut Ustaz? Maka jawabannya sudah ada pada pertanyaannya. Berhusnudzan kepada Allah dan tetap berusaha. Ya, tetap berusaha untuk mendapatkan agar bisa membayar hutangnya. Kalau tidak bisa mampu membayar hutang, maka rujuk. Ungkapkan kepada yang memberi hutang, mohon maaf saya belum bisa bayar. Habis itu kalau dimaki bersabar. Itu hak yang memberi hutang. Ya, untuk menagih. Bahkan mungkin untuk memaki. Ya, maka pada saat itu dia tetap berhusnudzan dan berdoa kepada Allah. Saya berpesan kepada yang bertanya, banyak-banyak beristighfar dan perbaiki ibadah-ibadah wajib. Dari mulai sholat, puasa, berdoa, baca Quran, perbaiki ibadah-ibadah wajib. Perbaiki lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah betul apa yang disebutkan dalam pertanyaan, tetap berhusnudzan. Karena selama dia berhusnudzan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Dan juga ada amalan yang lain, amalannya adalah amalan hati. Berniat apabila sudah punya uang akan mengembalikan hutang. Itu Allah akan memudahkannya. Barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk mengembalikannya, Allah akan memudahkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu 'anhu." Barang siapa yang mengambil hutang dari manusia, dia berniat untuk mengembalikannya, niatnya tersebut Allah akan mudahkan dia untuk membayar hutangnya. Aisyah radhiyallahu anha, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berhutang. Kemudian beliau diingatkan, "Ya Aisyah, ya ummul mukminin tastadin wa laysa 'indaka ma indaki ma." Wahai ummul mukminin, engkau punya hutang. Tapi engkau kenapa berhutang padahal engkau tidak punya harta untuk bayar? Kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil hutangan dari manusia dan berniat untuk membayarnya, Allah akan mudahkan membayarnya. Dan aku sekarang mencari janji itu. Maka salah satu amalan agar mudah bayar hutang, berniat untuk bayar. Karena biasanya manusia kalau sudah berhutang malas bayar. Dan itu kebiasaannya, malas bayar. Wallahu a'lam. Apakah, dan kadang-kadang bayarnya dengan afwan akhi. Afwan akhi, bayar loh. Afwan akhi. Dan ini hati-hati ya. Orang-orang yang sudah ngaji dakwah salaf harus baik muamalahnya sehingga tidak mencerminkan dakwah. Tidak merusak dakwah. Tuh lihat orang-orang jenggotan kalau berhutang cuma bayarnya afwan akhi. Enggak bayar ya. Yang cadaran bayar kalau bayar kalau hutang. Tidak boleh cuma afwan akhi. Apakah pada kebersamaan khusus zat Allah juga bersama kita? Seperti menolong kita, apakah Allah datang dan bersama kita untuk menolong kita? Yang jelas, para ulama menjelaskan ketika Allah bersama secara khusus, maka maksudnya adalah Allah memberikan pertolongan, maksudnya Allah memberikan kekuatan, perlindungan. Apakah zat Allah bersama kita? Allahu a'lam. Tetapi Allah memberikan pertolongan, perlindungan, dan kekuatan. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apa konsekuensinya orang yang pemahaman tauhid asma wa sifat berbeda dengan salafus saleh seperti mereka-mereka yang mengikuti syubhat-syubhat ahli bid'ah? Konsekuensinya menyimpang. Dan penyimpangannya sesuai dengan kadar penyimpangannya. Kita menghukuminya sesuai dengan kadar penyimpangannya. Kalau seandainya menyimpang misalkan seperti kaum Jahmiyah yang menolak sifat Allah. Allah tidak punya sifat. Kata kaum Jahmiyah, pengikut Jahm ibn Safwan, Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti? Nah, ini berarti meniadakan Allah. Makanya para ulama mengkafirkan Jahm bin Sofwan. Akan tetapi yang mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy, tapi makna istiwa adalah Allah menguasai, itu namanya mentakwil. Dan orang yang mentakwil tidak dikufurkan oleh para ulama. Akan tetapi itu penyimpangan, penyimpangan besar dan dosa besar, karena mentakwilkan Al-Quran tidak pada tempatnya. Apakah orang yang melakukan riba itu juga tidak kekal di dalam neraka selama dia bertauhid? Iya, tapi bukan berarti ente riba. Anak aja. Ini kita sekarang berbicara tentang keutamaan tauhid. Apapun dosanya selama dia bertauhid, maka Allah akan mengampuninya, tidak akan mengekalkan dan menempatkan. Tetapi bukan berarti kita bermudah-mudah melakukan dosa, terutama riba. Padahal ada firman Allah yang berbunyi, pemakan harta riba akan kekal di dalam neraka. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, semua hadis atau ayat yang menunjukkan dosa dan diancam dengan neraka kekal di dalamnya, selain dosa kesyirikan dan kekufuran, maka maknanya adalah, maka maknanya adalah, bisa makna yang pertama, maksudnya yaitu dia mengatakan dosa tersebut halal. Nah, berarti ini orang telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini dosa besar, kufur, keluar dari Islam, makanya kekal abadi di dalam neraka. Satu. Yang kedua, maknanya adalah dia kekal di dalam neraka, maksudnya adalah berarti dia sangat lama di dalam neraka. Makanya sampai-sampai disebut kekal. Paham sekarang? Saya beri contoh. Membunuh. Allah berfirman, "Wa man yaqtul muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azhim." Siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka di balasannya neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Baik. Membunuh, dosa membunuh. Dosa kesyirikan bukan? Bukan. Dosa membunuh, dosa kekufuran bukan? Bukan. Berarti tidak kekal di dalam neraka. Lalu kenapa disebutkan kekal, Ustaz? Ada dua tadi sebabnya. Apa? Mengatakan membunuh halal. Kalau orang ada yang berkeyakinan membunuh halal, maka baru dia kekal. Kenapa? Karena berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jawaban yang kedua, kekal di sini maksudnya apa? Sangat lama. Karena kaidah akidah Ahlus Sunnah mengatakan semua dosa selain kesyirikan dan kekufuran di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki diampuni, akan diampuni oleh Allah. Seberapapun dia berzina, seberapapun dia makan riba, seberapapun dia membunuh, minum minuman keras, jika Allah menghendaki, Allah ampuni. Tetapi jika Allah menghendaki disiksa, Allah akan siksa. Tetapi perkataan seperti ini bukan berarti membuat kita meremehkan dosa. Oh, yang penting tauhid. Sudah ngaji tauhid, sudah ngaji, ambillah akidahmu. Setiap malam Sabtu pekan pertama, Ustadznya sama Zainuddin, gak apa-apa kita riba, yang penting tauhid. Apaan itu? Orang semestinya semakin belajar tauhid, semakin jauh dari maksiat. Ya, seperti itu. Allah. Ini bagus pertanyaannya. Apakah orang yang bertauhid mendapatkan keselamatan dari siksa kubur? Maka jawabannya, orang yang bertauhid dia mendapatkan dari keselamatan dari mulai semenjak dia mati sampai dibangkitkan hari kiamat, sampai dimasukkan ke dalam surga. Ya. Bukankah di alam kubur dia ada namanya fitnatul qabr? Pertanyaan dalam kubur itu tidak ada yang bisa menjawab kecuali orang yang bertauhid. Maka tauhid kebahagiaan dunia akhirat. Dan kehidupan akhirat dimulai kapan? Dimulai dari alam barzakh. Setelah orang meninggal, ruhnya diangkat ke langit, kalau beriman diterima oleh Allah sampai langit ketujuh, kemudian dikembalikan lagi ke alam, ke jasadnya di alam barzakh. Kalau dia tidak beriman, tidak diterima oleh Allah, dilempar oleh Allah dari atas langit, kemudian dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Kalau dia beriman, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Dibukakan, diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Dibukakan pintu surga, bau wangi surga masuk ke dalamnya. Kemudian dihamparkan perbandanya dari surga. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, aqimissah, wahai Rabbku, bangkitkan hari kiamat secepatnya, agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluarga-keluarga. Ini kalau orang beriman, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Adapun kalau orang kafir, maka dihempaskan ruhnya, kemudian diterpa oleh angin, ataupun disambar oleh burung, tidak ada harganya. Dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu dia tidak bisa jawab pertanyaan. Akhirnya dikumpulkan, disempitkan kuburannya, hatta takhtalifa adlar, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Sebelumnya ketika tidak bisa jawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, maka dipukul dengan martil dari besi di antara dua telinganya. Di mana itu? Sini. Di antara dua telinganya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa-dosa. Saya pernah menyampaikan tentang larangan musik saat perayaan acara di salah satu organisasi kampus dengan menyetel, dengan menyertai hujahnya dalam video salah satu ustadz. Apakah cara penyampaian ini benar sedangkan saya masih awam, dan apakah saya tetap berdosa bila membantu acara ini, tema membantu yang bagian musik ini tanpa membantu yang bagian musik ini? Yang jelas semua acara yang di dalamnya ada kemungkaran, jangan sampai seseorang masuk ikut membantunya. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Adapun seorang berdakwah bisa dengan apapun, dengan lisannya, dengan membagikan video yang dia anggap itu benar, itu termasuk dalam menasihat. Dan saya pesan di sini, ucapan sebagian orang mengatakan, udah biarin aja, emang gua pikirin, ini pemikiran yang keliru. Ucapan sebagian orang, lu gua udah biarin aja, ini salah, kita harus mikirin orang, kita harus ngepoin orang, dalam artian harus menasehati orang. Kalau ada yang salah, kita nasehati. Kalau tidak, akan kemungkaran terjadi di mana-mana. Ya, jangan pernah bosan menyebarkan kebaikan, baik itu amar ma'ruf, terutama nahi mungkar. Yang beramar ma'ruf sudah banyak, Pak. Yang beramar ma'ruf banyak. Nahi mungkar itu jarang. Kenapa? Karena dibenci oleh manusia konsekuensinya. Ya, dibenci oleh manusia. Makanya jangan pernah bosan berdakwah. Tidak ada perkataan yang paling indah dibandingkan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang paling indah dibandingkan orang yang mengajak kepada agama Allah. Apakah antara haraki ikhwanul muslimin dan khawarij memiliki akidah yang sama? Ini perlu pembahasan tersendiri panjang. Yang jelas, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, dia senantiasa terlalu berlebihan di dalam satu sisi dan terlalu meremehkan dalam satu sisi. Seperti kaum khawarij. Khawarij terlalu berlebihan mengedepankan ayat-ayat ancaman. Nanti kita bahas di sini. Kaum murji'ah mengedepankan ayat-ayat rahmat ampunan. Makanya menurut kaum khawarij, yang berzina kafir, makan harta riba kafir, mencuri kafir, membunuh kafir, karena mengedepankan ayat-ayat ancaman. kaum murjiah mengedepankan ayat-ayat rahmat. Yang berzina beriman, imannya sempurna seperti imannya Abu Bakar. Betul seperti itu perkataan mereka. La yadurru ma'al imani dhambun. Selama ada iman di dalam hati, dosa apapun yang dikerjakan tidak mempengaruhi imannya dalam hati. Nah, ini dua yang sangat menyimpang. Wallahu a'lam. Ini. Dalil bumi itu bulat atau datar. Jika bulat, Allah beristiwa di langit, itu langitnya yang mana? Jika dari arah utara, selatan, barat, dan timur. Ini pembicaraan kalau ente ngomong sama makhluk. Makanya masukkan ke dalam ayat laisa kamitslihi syai. Allah tidak beristiwa di atas arasy. Itu jawaban secara umum. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Ya, jawaban secara umum. Jawaban secara khusus, ya. Maka apa yang di bawah arasy ada sisinya, mau bawah mau atas. Ada sisinya. Ada yang di atas arasy, maka tidak ada yang meliputinya. Karena yang di atas arasy adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah beristiwa di atas arasy, ucapkan Allah beristiwa di atas arasy sesuai dengan keagungan, kemuliaannya. Tidak bisa disamakan, dimisalkan dengan makhluknya. Wallahu. Dan ini salah satu syubhat orang-orang yang menolak sifat istiwa, yaitu dengan bumi datar, bumi bulat. Ya. Makanya mereka mengatakan tuh fatwanya ulama Wahabi bahwa bumi itu datar agar bisa menggolkan Allah beristiwa di atas arsy. Berarti yang di bawah seluruhnya adalah Allah, di bawah makhluk seluruhnya karena buminya datar. Sedangkan kalau bulat mereka tidak bisa jawab. Ini akal-akalan ente. Itu kalau kita pahami istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah SWT. Apa hukumnya menggunakan gelang atau kalung untuk kesehatan? Kalau laki-laki tidak perlu gelang, tidak perlu kalung. Gelang dan kalung hanya untuk perempuan. La'anallah man tashabbaha minar rijal bin nisa. La'anallah mutakhannithina minar rijal wa mutarajjinat minar nisa. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki, laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan. Adapun kalau seandainya itu adalah untuk galung kesehatan, kalung kesehatan atau gelang kesehatan dari batu tertentu, maka ambil kaidah disebutkan oleh para ulama. Setiap sebab yang tidak disebutkan di dalam syariat sebagai sebuah sebab, maka mengambilnya dijadikan sebagai sebab adalah kesyirikan. Saya ulangi, setiap sebab yang tidak disebutkan di dalam syariat sebagai sebuah sebab, maka mengambilnya sebagai sebab adalah sebuah kesyirikan. Saya beri contoh, kuningan di zaman Rasulullah. Ada orang yang pakai kuningan. Kata Rasulullah SAW, mahani, apa itu? Minal wahinah, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya pakai kuningan ini sebagai gelang di lengan saya ini untuk menjaga diri saya dari penyakit. Maka kata Rasulullah SAW, inzi'ah fa innahu la yaziduka illa wah. Lepas kuningan tersebut. Ini berarti kuningan bukan apa? Sebab oleh syariat. Sesungguhnya tidak akan menambahkanmu kecuali kelemahan. In mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kamu mati dan kamu masih memakainya, kamu tidak akan pernah beruntung. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila diambil sebuah sebab yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam sebagai sebuah sebab, kemudian dijadikan sebagai sebab, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Sekarang kalung dan gelap kesehatan, apakah sudah terbukti sebagai kesehatan atau tidak? Kalau belum terbukti, berarti dia mengambil sebab yang belum disebutkan oleh syariat sebagai sebab. Paham ini pada ikhwan? Wallahu. Apakah orang yang meyakini di hatinya la ilaha illallah tetapi dia melakukan ritual-ritual yang jatuh dalam syirik karena ikut-ikutan tradisi atau perintah orang tua karena kebodohan, apakah dia bisa kekal di neraka atau tidak kekal karena la ilaha illallah? Maka jawabannya yang jelas, siapa yang pernah melakukan seperti ini, bertobatlah dan kembalilah kepada la ilaha illallah, akidah tauhid, dan jangan pernah lagi melakukan kesyirikan. Kecuali kalau dia mati dalam keadaan seperti ini, maka dikhawatirkan dia kekal abadi di neraka. Karena Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Saya pernah berbuat syirik. Apa saya memohon taubat di waktu mustajab? Apakah taubat saya diterima? Sudah saya jawab tadi. Pada waktu kapan kalimat tauhid la ilaha illallah dibaca sesuai dengan sunnah? Setiap hari 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir 100 marrah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, kana lahu 'adla 'arsyi riqa, 'ashri riqa. Maka dia seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dituliskan untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, itu dihapuskan darinya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumah mudzalik hatta yumsi, dan ada penghalang benteng dari gangguan syaitan pada hari itu sampai sore hari. Maka membacanya setiap hari 100 kali. Adakah dalil yang melarang mengubur seorang istri ditumpuk kepada suami pertama oleh suami yang kedua? Akhirnya kami apa ini? Akhirnya anak kami, anaknya membuat kuburan baru. Yang jelas, kalau seandainya tidak ada kuburan, tanah kuburan lagi boleh ditumpuk. Kalau masih ada kuburan, maka tidak diperbolehkan untuk membongkar kuburan seorang muslim. Itu dosa besar dengan ijma' para ulama. Membongkar kuburan suhu muslim dosa besar karena itu tidak menghormati seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, kasru aumil mayyiti kakasrihi hayyan, mematahkan tulang orang yang sudah mati seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Wallahu a'lam. Maka solusinya kubur di samping kuburannya atau di tanah lain kalau seandainya masih ada kuburannya, masih ada tanah kuburannya. Allahu a'lam. Kita wajib mengimani adanya azab kubur, tapi bagaimana dengan orang-orang yang mayatnya tidak ditemukan atau yang dibakar lalu abunya dilarutkan ke laut? Maka jawabannya begini. Rasulullah SAW menyebutkan semua orang yang dikubur akan mendapatkan fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur. Setelah itu baru mendapatkan nikmat atau siksa kubur sesuai dengan amalnya. Ini pernyataan Rasulullah SAW adalah kebanyakan manusia umumnya seperti itu, bahwa manusia akan dikubur dan mendapati fitnatul qabr atau siksa atau nikmat atau siksa kubur. Tetapi jika ada orang yang terbakar, tenggelam, jadi abu, dibakar karena keyakinannya seperti itu, maka dia tetap akan mendapat fitnatul qabr, kemudian nikmat atau siksa kubur. Di mana Ustaz? Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika saya tidak tahu asal nafkah dari suami, ternyata uang riba, qadarullah dibukakan dengan cara Allah, bisakah dengan alasan ini sang istri meminta untuk pisah? Maka jawabannya lebih baik tidak. Jawabannya lebih baik tidak. Tetapi nasihati suami, ibu-ibu perhatikan, jangan sedikit-sedikit pisah, apalagi sampai ngancam suaminya. Ayo cerain kalau berani. Cemen lo. Ya, jangan sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Tidak, kita punya anak. Ya. Meskipun ini kalau ditanya asal hukum boleh. Makanya saya jawabnya tadi lupa. Maka lebih baik tidak. Karena kalau ditanya asal hukum boleh. Suami yang menafkahi dengan harta riba boleh, asal hukumnya dimintai cerai. Tetapi lebih baik tidak. Kenapa lebih baik tidak? Nasihati suaminya, bekerjalah dengan cara yang halal, nafkahi anak istrimu dengan cara yang halal. Nasihati suaminya. Ya. Kecuali kalau seandainya sudah nasihat sudah tidak bermanfaat, maka pada saat itu beristikharalah kepada Allah dan memintalah yang terbaik. Nah, cukup sudah. Pas 2 jam. Ya, 2:00. Ini kita bisa sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.